saja kau dapat membuatku maafkan salahmu. Dan kini kau ulangi salahmu yang itu-itu saja. Kecewaku dibuatmu terluka karena sifatmu. Dan kini ku tak mampu bertahan lagi. Ku akui dirimu pernah berarti. Dan memang hidupku hampa tanpamu. Namun lebih baik ku sendiri. Saja rasa di hatimu, sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai, simpan saja rasa.